أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. فإن قلت فبين لنا أولا حكم الحرام والشبهة وحدهما، فأقول لعمر الله لقد أشبعنا القول فيه في أسرار معاملة الدين، وذكرنا له كتابا مفردا في كتاب الإحياء، لكننا نشير إلى كلمات مفردة بحيث تصل إلى فهم الضعيف المبتدئ، إذ مقصود هذا الكتاب أن ينتفع به المبتدئ في العبادة ويعين الطالب. Imam Ghazali berkata, andai kata engkau bertanya, jelaskanlah kepada kami mula-mula hukum-hukum harta yang haram dan syubhat dan batas keduanya, maka aku menjawab, demi Allah, sesungguhnya sudah aku puaskan perkataanku padanya di dalam kitab Asrar Mu'amalatiddin, dan aku menyebutkan baginya akan satu kitab yang khusus di dalam Al-Ihya. Tetapi di sini aku cuma memberikan bayangan kepada beberapa kata yang khusus dengan sekira-kira dapat sampai kata-kataku itu, kalimat itu, kepada utaknya orang yang dhaif lagi orang yang baru belajar. Karena tujuan kitab ini supaya dapat diambil manfaat oleh orang yang baru belajar, orang yang baru memulai pada ibadah kepada Allah, dan menolonglah ia, ini kitab, akan orang yang menuntut. Qala ba'dul ulama, kullu ma tayaqqanta kaunahu milkan lil ghairi manhiyan anhu fi syar'i fa huwa haramun mahdud. Wa amma idza lam yakun laka yaqinun bidzalika walakin yaqibu ala dhannika annahu kadzalika fa huwa syubhat. Sebahagian ulama berkata, tiap-tiap benda yang engkau yakin keadaannya itu kepunyaan orang lain, hukum menegah daripadanya, maka haramlah ia semata-mata. Adapun apabila engkau tidak mempunyai keyakinan dengan yang demikian itu, tetapi ada di dalam sangkaan engkau bahwa yang demikian itu adalah milik orang lain yang ditegah pada hukum, cuma ragu-ragu, maka itu namanya syubhat. Berkata lagi yang lain, balil haramul mahdu ma yakunu bihi ilmun aw ghalibu dhanni, karena ghalabat dhanni minna tajri majral ilmi fi katsirin min ahkam. Bermula haram yang 100% itu, yaitu yang kita ketahui akan haramnya atau rasa-rasa di hati itu haram. Karena pengrasaan hati itu sama lawan pengetahuan juga di dalam kebanyakan daripada hukum. Fa amma idza tasawatil amaratani atatabqa syaqqan la yakunu li ahli ma tarji'un indaka fadzalika syubhatun. Adapun apabila bersamaan dua tanda, tanda haram dan tanda syubhat, sehingga engkau itu ragu-ragu, tidak ada bagi salah satu dari keduanya itu lebih pada perasaan engkau, maka yang dikatakan itu dia makan syubhat. Yusbiru annahu halalun wa yusbiru annahu haram. Artinya boleh jadi halal, boleh jadi haram. Fashtabaha amruhu alaika wa tabassahalu. Maka itulah yang disebut samar mengharamnya, belum jelas lawan kita. Summal imtina'u 'anil ladzi wa haramun mahdhun hatmun wajibun. Kemudian kalau haramnya nyata, itu kita itu menjauhkan diri daripadanya itu wajib membenaran. Kalau ada ketawarannya. Wa 'anil ladzi wa syubhatun taqwan wa wara'un. Adapun meninggalkan yang ragu-ragu, yang syubhat, itu karena takutan dan karena berhati-hati. Ya kan? Kada tahu kan itu haram kah halal kah? Musia haram lantaran ada takutannya, ada takwanya, ada berhati-hatinya, lalu pada mengambil. Mun hendak tahun itu betakun urang alim pikih dulu. Bukannya ka pikih geus. Nah, ka ujar pikih. Pikih itu lalu amukate majihad. Ha, lalu luas ai qura ngaranna eta. Hadza aulal qaulain indana. Fa in qila fama taqul fi qabuli jawaiz salatin fi hadzal zaman fa'lam anna al ulama ikhtalafu fi. Faqala qaumun kullu ma la yutayaqqanu annahu haramun falahu akhdhuhu. Waqala akharun la yahillu an ya'khudha ma la yatahaqqaqu annahu halalun. Li'anna al-aghlaba fi hadzal 'asri 'al-amwati salatin 'al-amwali salatin al-haram. Wal halalu fi aydihim ma'dumun aw 'azizun. Jika engkau bertanya, maka apakah jawaban engkau, ai Imam Ghazali, pada hukum menerima pemberian sultan di zaman sekarang? Ketahuilah bahwa ulama kita ikhtilaf padanya. Sebahagian berkata, setiap yang tidak diyakinkan bahwa haramnya, maka boleh diambil. Ada lagi berpendapat, tidak halal mengambil sesuatu yang tidak diyakinkan halalnya. Karena bahwasanya kebanyakan di masa sekarang ini, atas harta-harta sultan itu adalah haram. Yang halal di tangan mereka itu adalah sangat sedikit. Qala qaumun inna silati salatin tahillu lil ghaniyul faqir idza lam yatahaqqaq annaha haram wa innamat tabi'atu 'alal mu'tadi. Ada lagi berpendapat ulama kita bahwasanya pemberian-pemberian sultan itu boleh, baik nang menerima itu orang sugih maupun orang susah, apabila tidak diyakinkan haramnya. Hanya saja dosa itu terserah lawan orang nang memberi. Qalu li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabila hadiyatul muqawqisi malikul iskandariyah. Dalilnya karena junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima ia akan hadiah daripada raja Muqawqis, yaitu raja Iskandariyah. Wastaqraba min al-yahud ma qaulillah subhanahu qaluna listuhti. Dan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi artinya minta utangi daripada Yahudi, padahal Tuhan sudah mengatakan dalam Quran bahwa Yahudi itu tidak ada lain daripada haram pemakamannya. Qalu waqad atraka jama'atun min sahabah ayyama dhalama wa aqadu minhum. Banyak sahabat-sahabat bergaul orang itu dibari mau aja menerima. Faminhum Abu Hurairah wa Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa ghairuhum ridwanullahi alaihim ajma'in. Qala akharun la yahillu min amwalihim shay'un li ghani wa la faqir illa wa la faqir idhum mawsumun bil dhulm wal ghalibu ala malihim as-suht wal haram wal hukmu lil ghalib fa yalzamu ijtinab. Dikaul nang kadua kada boleh menerimanya. Qala akharun ma la yataqannu annahu haram fa huwa halal lil faqir dun al ghani. Ada lagi yang berpendapat apabila tidak diyakinkan haramnya, maka boleh mengambil orang nang susah aja, orang sugih jangan. Illa an ya'lam al-faqir anna 'adzalika 'ainul ghasabi. Kecuali orang fakir itu tahu itu memang harta cuntanan. Walaysa lahu ayyakhudhu, kecuali kada boleh diambil. Boleh juga mengambil illa liyaruddahu 'ala malikihi, kembalikan kepada yang punya. Wala haraja 'alal faqir an ya'khudha min amwali sultan li'annaha in kanat milka sultan fa'aqal faqir falahu akhdhu bila raibin. Dan tidak ada dosa kepada orang susah mengambil daripada pemberian mereka. Apabila itu adalah memang miliknya, maka artinya si orang susah tadi boleh mengambil kada ragu-ragu. Wa in kanat min fai'in akhirajin aw usyrin, jikalau adalah harta itu daripada fai'in, artinya harta fai', ya kan? Da'atawa daripada hasil-hasil bumi, aw usyrin atau hasil daripada seper-sepernya itu, fadil fakir fihi haqqun, maka orang fakir ada juga bisi hak di situ. Wa kadzalika li ahli ilmi. Selain daripada orang fakir, orang penuntut ilmu pun ada hak di sana. Qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, man dakhala al-islam ta'ian wa qara'a al-qur'ana zahiran falahu fi baiti ma lil muslimina kullu sanatin 100 dirham. Siapa masuk agama Islam hal keadaannya taat, hanya kada dipaksa tuh. Membaca Quran pulang ia bisa, maka baginya ada di si harta daripada malil muslimin itu tadi setiap setahunnya 200 dirham gitunya. Ruya pulang ni ada dinar, ada yang mendapat 200 pound. Illam yaqulha fid dunya aqadha fil akhirah. Kami dunia kada diambilnya kena di akhirat saja. Wa idza kana kadzalika fal faqir wal alim yaqudani min haqqihima. Apabila sudah demikian, maka orang yang fakir dan orang yang alim boleh mengambil haknya. Qalu wa idza kana malu muqtalatun bi malin maghsubin la yumkinu tamyizu aw ghasban la yumkinu raddu ala zawjihi wa dzurriyyatihi fala makhlasa bisultan illa bi yataqaddih. Apabila harta itu bercampur dengan yang rampasan dan kadakala dipisah-pisah, atau rampasan kadakala dibulikakan kepada ampunnya atau duriat ampunnya itu, maka tidak adalah tempat kelepasan bagi sultan itu kecuali dibalikan habis. Wa maka Allah ya'muruhu bisadaqati 'alal faqir wa yanha awayan wa fa'u nahayan ya wa yanhal faqir an qabulihi aw ya'zana al faqir fi qabulihi 'alai haram. Wa idzan lil faqir ayyamuna illa 'ainal qasbi wal haram. Boleh orang fakir mengambil kecuali nyata-nyata haramnya. Walai salahu akhdu, itu kata boleh. Wa hadil masailu yumkla yumkinul fatwa fila ila bibaktin wa syakikin awa tashkikin. Ini masalah adalah tidak bisa dipetuakan padanya kecuali mahajatakan dulu, artinya keterangan-keterangan yang luas serta ngalih ini. Wasti'abul qawli fiha yukriju anil maksud mila kitab. Fa'in aratta ma'rifataha fatali kitab ala halal haram min kitab iya ulubin al-lazi sannaknahu tajibu masyruhan mubayyanan insya'allahu ta'ala. Fa'in kila pamataku fi silati ahli suq wa ghairihim. Aljazamu rabduha awil bahku anha. Wat alimta mujazafatahum wa qillata nabdarihim fi mu'amalatihim. Wa kadzalika silatul ikhwan. Apabila ada pertanyaan lagi yang kedua, bagaimanakah jawaban angkah Imam Ghazali pada pembarian-pembarian orang-orang yang berdagang di pasar atau seumpamanya, apakah kita itu membulikakan bariannya orang dagang atau kita itihi dulu, kita bahas dulu. Sedangkan sudah dikenal bahwa orang-orang dagang itu tadi banyak mempergampang masalah muamalahnya, bahkan kada memikirkan halal haramnya. Bagaimana kalau mereka itu memberi tapih dan sebagainya? Dan sedemikianlah artinya pemberian saudara-saudara sama saudara. Fal jawabu jawabnya annahu idza kana zahiru insani salaha wastitra fala haraja alaika fi qabul silati wa sadaqatihi wala yalzamul bahsu. Apabila dilihat zahirnya manusia itu bagus, maka pada berdosa kita menerima pemberiannya dan sedekahnya. Dan kada boleh kita lagi itih mi itih takun manapun. Di antakul padpasada zaman fa inna hadza sunnah. Yaitu dengan bahwasnya mangkata itu sudah rusak sebenarnya zaman wahini. Ini ngarannya jahat sangka lawan saudara seagama. Bal husnudzan bil muslimin ma'murun bih. Tapi husnudzan dengan orang Islam itu diperintah. Summa lam, jadi janganlah itih mi itih. Kalau itih mi itih itu nak mencari kesalahan orang. Husnudzan itu yang disuruh sesama Islam, bukan itih-mitih kekurangan, keaiban, kesalahan kawan. Kalau kita katuju hidup mencari kesalahan-kesalahan kawan, sekijip mata kan kelihatan. Tapi rugilah kita kada melihat kesalahan kita yang saling banyakan. Dan hasil daripada kita melihat kesalahan awal itu, kada melihat kesalahan kita, maka kita itu selalu ranggang hubungan sesama Islam. Hasil daripada suudzon ranggang. Ranggang kayak kita tak lawan ayam beranakan, gara-gara kita menyangka di hati bisa-bisa dipatoknya, lalu kita berjauh diri. Jadi menjauhkan diri daripada ayam itu tadi karena ada sangka di hati dipatoknya, artinya menganggap bahwa ayam pamatukan. Maka kita sama Islam kada boleh beranggang-ranggang, mesti kita bersatu. Kita disuruh bercerai, kita runtuh. Ada kalau bahari maulidun Nabi Muhammad di akhir zaman sebelum fajar bina ilfa malam sana yang Rabiul Awal. Janganlah bersatu kita disuruh, bercerai kita runtuh. Ha saudaraku, jebari hari di Rasulullah menyanyikan. Nah, gara-gara suudzon. Apabila orang ada di hatinya suudzon, maka itulah orang menjaga suul khatimah. Ujar Imam Syafi'i. Orang yang ada suudzon di hati, itulah yang suul khatimah jagarnya. Adapun orang yang husnudzon di hati, itu orang yang husnul khatimah. Gena. Maka hantunya suudzon banyak banget. Kita ni bunga sudah. Kakawalan pulang bunga. Kita ni ketujuh meitihi kesalahan orang. Kawal ketujuh meitihi. Pas sama-sama dia ketujuh meitihi provok kari. Karitik. Artinya suka mengaritik. Terserah aja kan punya handak suudzon. Handak suul khatimah. Amalkan suudzon. Terserah aja. Hasil daripada suudzon rangkang hubungan kita. Nang asalnya rapat jadi ranggang karena ada sangka-sangka itu tadi. Apalagi ini itu takut menakunakan. Misalnya ulun adalah pekawal yang kasat. Kasat itu kena rapat menalon lawan ujena. Ulun takut ini ujena. Kasat itu kenapanya? Kenapanya? Bisa kejauhnya kebedusta. Bisa kan? Mici itu. Mencari ini itu mana lonturan tadinya. Mana mencari ikoreng orang? Kalau tahu orang di awak sorong banyak jorong mak. Banyak juga kesalahan. Ya Allah julak untuk mengaji lawan bunda. Pertama jangan berdusta. Langkah dua jangan apik. Langkah tiga jangan menggaduhi orang. Namun nyawa masih aja berdusta atau apik. Sekali lagi apik. Sekali lagi apik. Nang ketiga, nyawa ketujuh menggaduhi orang, jangan ngaji lawan diunda. Unda kata redo, enggan sini aja lah. Jangan urusan lagi kita diharap pun maaf aja. Nah. Limbahnya sudah kena amalan. Kan nang tiga tuh dibalikin amalan, wirid. Nyawa jangan kemari, kecuali ada mimpi. Menyepak kena bermimpi, lapor ulun bermimpi. Diberak kurang lah, nah lain. Sampai pemimpi berdapat Rasulullah. Sesudah pemimpi berdapat Rasulullah, hanya diompenak dulu lah. Tunggal di kita, di pendari silin. Urusan dalam. Sebelum itu, silin kalau mandir urusan dalam, kecuali zahir syariat saja. Karena orang kalau bisa memimpi berdapat Rasulullah, selama syariatnya belum bucur. Sekali lagi, manusia kalau diberikan bab ru'ya kepada Nabi, fil manam selama belum bujur syariat. Hanya kada bujur kan kau. Kita dah nukar anu kursi gunul benar. Ada lawang hendak memasukkan ke dalam rumah lorong lawang. Ma hendak kursinya tu luput sahalang maulah masuk. Sahalang maulah masuk. Kada mau. Mesti bujur masuknya. Karena sedangkan Rasulullah itu wa anta babullah. Lurung untuk kita mendatangi Allah. Artinya ma'rifah. Lamun tahalang lawan syariat cilin kada bakal terbuka lawang itu. Itu babur ru'ya masdud. Oleh sebab itu orang bahari ketahui oleh Muhai Salik. Kata-kata salik ini itu kurangnya sudah syariatnya bujur. Sebab itu julak syariatnya ini yang dibujurakan sini dulu. Jaka lawan umah, bakti. Jaka bini diurus, anak diurus, berdagang bujur-bujur. Nah, itu dulu diurus dulu ya. Muntung bujur-bujur. Apik dulu. Nah, itu dulu luarnya itu jalannya. Dulu limbah sudah syariat, hanya akhlak al-mazmumah itu dibuangnya. Dari amalan, banyak sudah mimpi udah Rasulullah, hanya dia yang penak sedang. Nang alim suruh nisin kitab, ini apa pahamannya? Ini yang memaham, banyak yang nafas pahamannya, berdiam sedang. Banyak luput, kinyek sidir. Banyak pindah ada yang kada paham dia, bertakuan, tak gunakan ke lain. Biasanya. Jadi kita ini menyadari dia berataan sudah. Kenapa aku ini belum bisa bermimpi mendapat Nabi sekali-kali? Maka sudah sedang aja kan umurnya. Nah, yakinlah bahwasanya kursi kita tahalang hendak masuk ke lawang tadi. Artinya kada bujur syariat lagi wa imma bacari badagang kada bujur, makanan, minuman atau mengurusi anak bini kada bujur atau lawan kuitan kada bujur atau lawan jiran kada bujur. Itu sebabnya. Di antaranya tah yang sambat padahal secara umumnya syariat belum bujur lagi kada bisa bermimpi mendapat Rasulullah. Dah sedang aja, maksudnya nih, ya kesalawatnya inna apa inna kalau dibaca sudah, ya kebudu juga pada kiblat juga, ya kebasalawar dijarat juga salawar kalau bacaan berbuka aurat untuk jahat, ya kan? Sudah jauh bini dijawabkan juga dulu, kalau tergagal-gagal juga, kalau mau juga, kalau bermimpi tetap diberak maling umpama. Nah itu syariat belum bujur lagi, sumbah yang kat, ada pada petumak nina. Ya apabila syariat belum bujur, kalau bisa terbuka. Amun orang ke syariat belum bujur, bermimpi berapa Nabi, itu lain. Lain. Lain inya mana aja mengira-ngira. Rasa-rasanya Rasulullah pun perasa ulun. Perasa ulun. Yang kada si izin berpada, atau orang lain mandakan di dalam suara, waktu dalam mimpi itu juga, mun sorong merasa-rasa, sorong orangnya meraba-raba, orang meraba-raba itu, orang meraba-raba itu, orang cari iwak. Diraba-raba mani meraba-raba apalagi anak nang yakodotan. Nah jadi mesti syariatnya ini dulu kita ini mesti apabila kakawalan itu tadi jasirin apa artinya pina bagus saja lihat pada luarnya pina bagus saja membari kita terima aja pakai aja makanannya minumannya pina bagus saja kan. Mun kita niitihi pulang kada boleh itu berarti kita nak mencari perpecahan sesama kita kan ada jenusia terjenita elang kemarin nak makan kawalan itu misalnya juga dari kasat ulun ni bakal ulun kasat handak mamuju maan makan mayakin akan kasat ni nang apa jua ulun takuni jena kena ulun takuni pulang amit takuni pulang kena masdar takuni pulang kena siapakah muin kata takuni nang tarnakan tema apa? Kasat tu. Mbahnya tak dapat, kada bagusnya sebutin ja. Ranggang. Gawian kakak itu aja. Ka mana aja bawa diri kada sing akuran pian ka kampung mana aja kada nang akurnya. Mun kita masih ada ka tujuh, ma taktis kaaiban orang Islam, ka mana aja kita tu kada nang akurnya kan dia. Nah, musuh aja nang dia. Katujuh nak mang gadur-gadur kejahatan. Iya jargul saman itu tadi nyawa mun ngaji lon diunda. Pertama jangan dusta. Kedua jangan kafir. Ketiga jangan gadur hal ahwal guna. Minta hal ahwal guna. Mau kita ni betul. Bana gadur ahwal guna itu. Katujuh bana nafsu nah. Padahal tadi itu mewarisi akan jahat pahabisan umur suul khatimah. Summa lamma huwa al-aslu fi hadzal bab wa ma wa huwa annaha huna sa'id aduhuma hukm syar'i wa zahiruhu wa tsani hukmul waraqu di dalam bab ini halal haram ini gura adalah dua macam ada hukum syariat fikih ada hukum waraq atau tasawuf gura jadi kalau hukum syariat fikih apabila orang itu sudah zahirnya bagus ambil aja tapi kalau tasawuf inya merasa-rasa di hati pulang walau zahirnya orang itu bagus hatinya pulang dirasa akarnya menyahatinya kada ketujuh kada mengambilnya kada memakainya kada makannya ini tasawuf urusannya di hati istabtiqal bab wa in aftauka wa in aftauka jadi dua nah yang artinya syariat saja kan dua jadi ini syariat di luar tadi fikih syariat di dalam itu artinya tasawuf tadi ya waraknya kedua-duanya itu. Tapi kalau orang warok ini tersakit sedikit daripada orang nang zahir tadi. Orang zahir itu asal zahirnya bagus, ambil aja sudah. Ia nang bagodang tapi bisik. Tapi ini dibari orang bagodang. Dijualnya kena pulang. Itu serah ya, nyurit inya jual. Ini tuan guru dibari orang tapi sama rendah banyak banget berjual. Maka tetap kita pakai dia dijual lah. Kalau pesan aja jual. Jadi sidin. Tapi kalau kita balaku atnya warok nenek, adang dulu. Ini orang nek mbari, orang Samarinda juga mbari nek. Tapi orang nek dilihat bagus saja pang, bagus saja tajahirnya. Ya kah? Anu inya manapun di hatinya dua pulang. Kalau manapun hilang orang nek pang, ini mana pokoknya tapi ini? Di mana duitnya pokoknya? Kada minta kan ada. Secara mendetail ada cuma hati. Tak buka hati. Caranya minta pitulon hati sesudah hati kosong daripada aghyar, hanya ingat lawan nur, limbahnya nur aja timbul di hati kena. Ngapa? Nah ya tak. Itu ngarannya istikharah hati, istabtiqal baq. Walaupun ini kada samanyaan hati orang, matinya dari hati nang kosong dari aghyar. Waktu itu hanya lihatin apa nang timbul di hati. Iya tak neta. Nang kotor awal neta, nang musammam neta. Dia nang minallah bujang. Nah. Wallahu yaqdi bil haq. Wallahu yaqdi bil haq. Ana wa aghna wala tas'alanina nah fa hukm syar'i an taqudha ma ataka min man ghairu sal wala tas'al illa in an tatayaqqan illa an tatayaqqana anna Allah subhanahu wa ta'ala amara min wa hukmul wara alla taqudha shay'an min ahadin hatta tabhasa anhu wa yatalbahi wa tastaqsi ghayat al istiqsa wa tastayqina annahu la syubhata fi bihalin wa illa fatarudduhu wa laqad rawayna an Abi Bakr as-Siddiq lan ada dua guru nang baca ruwina anna gulaman lahu atahu bila banin pasari bahu faqala lahu gulam kuntu idha jitu kabisain tas'aluni anhu walima lam tas'alni an hadzal laban faqala ma qissatu qala raqaitu qauman fil jahiliyah ba'dani hadza fataqayya'a Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa qala allahumma hadhi maqbirati wa ma baqiya fil uruqi fa anta hasbuh. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ada bisi gulam membawa akan lawan sidin lawan susu. Maka diminum sidin langsung susu tadi. Ujar budak tadi, nang kebiasaan ulun apabila membawakan pian sesuatu pian betakun dulu nang sekali ini kada betakun apa sebabnya kehausan benar kenapa? Itu ujar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dimapa kisahnya dulu susu ini. Tapi sudah tak minum. Nah, ujar si budak tadi, bahari lagi baluman Islam, ulun itu jadi tukang tetangguhan. Ulun ni baca tangguhan, menangguhkan nang gaib. Tapi ini zaman baluman Islam. Zaman baluman Islam, ulun ini bada dukunan, bama maliman, menangguh-nangguh intan nang dalam tanah. Nah, padahal ya kanya tahu bujur, baiknya mambilnya. Cuma daripada hendak dapat duit, lalu hendak bertetangguhan nenek. Ini zaman jahiliyah. Lalu ulun dibarinya upah, malumlah tukang tangguh. Ini bari muda saja banyak tuh menangguhkan barinya. Kadang nanya menangguhkan ulun nak boleh. Kadang ini terkadang, lazam. Tapi bertangguhan bapaknya. Itu menurut satu kaul tah roko itu kauman tu jadi artinya takah hantu ya kan ay akhbartuhum an ba'dil umuril mughayyabah ya itu fil jahil maka faqaya Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu maka si Abu Bakar Siddiq memuakakan susu tadi dikocek sidin nah dimuakakan sidin habislah kawan ternyata habis bang keluar mesti ada jurang yang sudah diisap oleh napa. Ujar orang wanita sudah diserap oleh napa? Peparutan. Peparutan itu kan menyerapnya. Lalu masuk di urat-urat itu. Jadi darah. Di mapan itu. Kalau kau dimuakakan lagi. Ya Allah. Inilah kekuasaan ulun. Nangka tinggal di urat-urat. Maka pian aja mama apakannya. Nah ini Abu Bakar Siddiq. Orang warok. Mbahnya bakesah nang membari ini bahari bisa bahari batu tangguh tu bahari lawat sudah wayah ini orangnya membari hanya raja orangnya membari ya tak ada mau tu ini orang hendak nang menjaga iman tadi tampak supaya sempurna. Nah. Pahala ya dulu ala ujubil bahsi ammatar dumu takdumu alaihi inkana lakana darun fil waram hakih bahadi jumlah hadihi azimah fa in qulta faka annal wara'a yukhalifu syar'a wa hukmahu. Amun ikam lagi mengajar amun mintu tasawuf ini bertentangan lawan fikih. Nah, fa'lam anna syar'a mawdu'un 'ala al-yusri was-samaha. Ketahuilah bahwasanya syariat fikih itu Tuhan menghantarkan di atas kemudahan dan kekurang lebih aja. Nah, kurang lebih. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, model kita makan tagalah asal halal aja. Ayo aja bakanyang-kanyang itu fikih. Kalau fikih asal halal aja kanyang-kanyang makan. Tapi kalau tasawuf diarif sambil biar halal diarif. Nya ulah nak makan gancang ayo aja anto boleh aja. Tapi kalau tasawuf akalnya terluas sedikit terluas sedikit nih akalnya. Mun kagancangan benar makan beibadat pengoler. Ongkos banyak. Ya tah? Penyakit kena munnya datang kolempat apa komplikasi. Itulah munnya bak berpikir ke situ kan apalagi umur sudah tua juga. Baik warok ini dipakai sudah juga pikir asal halal aja besok aja. Sudah juga. Jadi ini kisahnya kurang betakun lah. Kenapa jadi waroknya itu tasawuf itu pina keras benar? Sedangkan artinya syariat fikih itu mudah aja kurang lebihnya. Nabi bersabda lagi, bu istu bil hanifiyyati samhah. Aku diutus membawa agama Islam yang isinya adalah serba mudah. Mbah sembahyang aja kada kau berdiri. Duduk, kalau kau berduduk, berhereng, kalau kau berhereng, dilantang, kalau kau berdilantang, berisyarat, selama ada apa, sumbayang kalau boleh ditinggal. Wal wara'u maudu'un anat tasdid wal ihtiyar. Adapun wara'u, tasawuf negeran, itu andaknya itu bangalih karena berhati-hati, ba'apik. Nah itu, Mbak Apik tadi, Pak Mbak Apik. Ya kalau, makanya aman menparut kakak di gancang makan. Ya kalau di warung aja, tak kita nukar nasi bungkus. Ada, kita nukar itu kan sawarungan, tukar kita boleh aja. Belum tukar sawarungan lah. Jual, warungan. Ya, makan aja sawarungan habis. Nang membayar siapa? Inya juga. Nukar sah bungkus saja, nomborinya juga mana dua enteng ongkos. Nah macam itu tak permisalannya. Urang nang basyariat bandar aja yaitu tadi asal halal lawan urang nang bertasawuf itu bersifat wara. Perbedaannya. Tiap-tiap urang wara mesti basyariat. Banang halal kalau tanang dijauhinya. Ada orang yang berpikir aja, kata bahwa warak asal halal aja. Untungnya salah. Kau ada pengalih-ngalih. Kalau kau jadi nabi berataan aja. Kalau kau jadi nabi berataan aja kita. Ayo aja. Cuma saja menyalahkan aja itu aja. Masing-masing. Ini juga nama sakitnya itu kan, yang membayar ini juga. Wal wara' maudu' ala tasdid wal ihtiyar kama kila. Padahal kita telah ketujuh keluar rumah lawan kita ketujuh di dalam rumah. Lah, mun dalam rumah kita lihat keadaan itu kan. Pian teman lihat isi rumah tengah handak nukar lagi. Nang dalam rumah pian juga adalah kepingin nak nukar lagi. Cuman berjalan ke pasar. Lalu handak ketukar. Sekalipun boleh jauh kan. Tapi nang habis duit siapa? Gara-gara bala lihat. Gara-gara bala lihat. Ini misalnya orang di Makkah. Timbahnya kalumah sama masjid, banyak masjid kalumah. Kalau tapi kalau duit, lamun mintu pang sebeluman orang pang keliling pasar, tuntung sembahyang keliling pasar, bawa. Nang habis duit banyak inya jua. Nang kada ada itikaf di masjid di Haram di masjid Dawal inya jua. Tawaf di pasar. Wal yatawafu bisukil atik. Ini misalnya orang nahan rektor ke haji ini lah, bisa tangguh sesedikit. Mudah-mudahan. Kalau sudah di Matapura, nangai loh, kita nih kalau tapi itikaf di masjid, di Makkah dan di Madinah barang itikaf. Ya kan loh? Kalau sudah di Matapura, nah kita kalau tapi kawaman mengurangi pender, omong, ngececeh, di Masjidil Haram barang lah Masjidil Makkah kita nih dikantip muntung. Di mana caranya mengantip muntung? Ujar saya amin kutbi Allah jarhan. Lamun nyawa duduk di Makkah, di Madinah, di masjid, jangan bertate kawal nang sabahasa. Amunnya kawal sabahasa, bertate bapak ndan aja. Amin. Apalagi ujar sidin apabila hendak boleh. Jangan nak berduduk bakal bertate kawal di masjid. Menakunakan tanggal berapa, kawal berapa, apakah itu aja yang diolah-olah. Baik berdiam astunto ibadatun. Bermula berdiam itu sudah hukumnya ibadat. Itikaf pulang ibadat juga. Jadi kita ini maka di Makkah pahalanya bonol. Berapa ganda ibadat dosa pang? Sama. Dosa gini beberapa ganda juga di sana. Munnya di sana tak mengerjakan dosa. Bonol juga balasannya. Munnya berpahala bonol juga. Jadi pilih saja. Apalagi haji-haji wajib. Haji wajib ongkosnya 6 pitu hanya dibuang-buang. Haji nah wajib, jangan haji sunat saja, hitungnya rugi juga. Apalagi haji wajib yang setahun sekali ini. Iya kan? Banyak tawaf di pasar. Ya, sudah tawaf kan tawa juga kita di situ banyak kurang. Aja sudah duduk aja lah melihat Baitullah. Sah jago itikaf sunnah Allah Taala. Melihat non Baitullah pahala melihat Baitullah tu, melihat baitnya barang. Kalau melihat Allahnya, mamatannya kalau kau melihat Allah, melihat baitnya barang. Ada juga rasa lalihatan. Ada juga terbayang-bayang ujar orang baharita. Anu keganangan. Menyekerancakan melihat Baitullah itu keganangan-keganangan, akhirnya karindangan. Nah, keganangan itu musyahadah, karindangan itu syauq. Nah, karindangan mah gara-gara mun urang aulia-aulia tanya kada besalang di sana apa? Nya urang dibukakan hijab aja. Hakikat Baitullah kan dibukakan Tuhan lawan inya. Jadinya nya mah pati ya. Wajah tu wajah terus. Wajah terus ini. Ada kita ada wajah tu dimuntung barang wajah tu. Wajah dia tidak dipopok sama Allah. Ini macam mana musyrikin. Ambil dimuntung barang. Padahal wajah tu itu kan waktu sembahyang aja, pang seumuran. Kalau pang wajah tu berhadir sholat aja. Wajah tak ada. Am jadi berdusta aja, tetapi barang aja timbang-timbang berdiam. Baik membaca. Ya kalau tak, ini yang mana paham-paham di bahasa Arabnya wajah tu wajibnya tak bujur jua. Kalau wajah tunya wajibnya lillahi atau wajah tu wajibnya lillahi. Sambil ya diperkirakan dosa sorong lawan Tuhan banyak aib, sorong lawan Tuhan banyak aib di dalam ibadah sorong banyak. Jadi insya Allah mun kawaka itu kan terlihat aib orang lagi banyak banyak aib sorong di dalam ibadah. Minta Allah. Yang tak tinggal dari orang, orang mulut berterbang, sorong mulutnya bin kada, apalagi berterbangnya, am dua-duanya luput. Yang tak tinggal dari kada bin raka itu jangan, kada, sudah. Ampihan itu tujuan. Habis segala, kama kira al-amru alal muttaqi obyaku min abdit tis'ina. Bermula orang nang takwa adnya warok, tasawuf itu gue urusan apa aja lawan inya itu lebih sempit daripada akdit tis'in, daripada akdit tis'in. Nah akdit tis'in, nah ini nah antak penari dulu hanya ini diri apa nah 90. Kan ininya rapat banget lah. Hanya lebih rapat, lebih sempit lagi daripada akbitis ininya di sini kayak itu. Nah, akbitis ini tak. Nah, ini rapat banget lah. Lebih rapat lagi orang yang warak ini daripada ini artinya sempit dan ininya tuh. Ada orang pikir tadi luas asal halal aja. Ada ini kalau sempit, sempit di sini di sana napa? Luas. Ada orang ini tadi asal halal aja. Lalu azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tu biha fal yawma tujzauna 'adzabal khul. Nyawa sudah tuh di situ nyaman-nyaman di sini jangan tapi nyaman-nyaman lagi nyawa sedang-sedang aja sini. Ada ini orang menahani dulu. Dan mak ada kegampangan bah model kita tak. Asal baca Fatihah saja. Allahu Akbar Fatihah. Assalamualaikum. Habis Allah telepon itu. Biar hati ngulamun setiap hari. Fikih kan itu aja. Fikih itu itu aja. Asal sukunnya cukup. Syaratnya cukup sembahyang. Sudah biar ngulamun. Tapi kalau ketahuk pada. Inya diisinya ingat kudur lawan Tuhan. Kudur nih di inya. Kudur. Jaka belek tadi isi. Kudurnya. Ngalih kata hudur tu arti hudur tu ada mulkoflah arti hudur tu ada mulkoflah artinya kada lali kada lupa kada kegampangan menghilangkan lupa itu menjaga itu. Menjaga jangan lupa kada gampang menjaga itu sih dene model kucing aja tak nak menjaga tikus supaya jangan sampai keluar lah. Matanya situ aja. Ini juga kerewet-kerewet nih. Menyalainya, keluarnya. Kadang ngalih kadang. Ngalih. Sini nih. Nah tapi di sini ngalih, di sana nyaman. Jadi itulah nusianya ada dua firqoh. Ada firqoh yang artinya orang ahli syariat biasa aja lahir. Ada yang syariat lahir beserta. Lawan syariat batinnya itu waroh tadi. Iya kan? Nonton. Al-tumal wara'u minas syari'a yadhan wakillahumma fil asli wahidun walakin ilan syari'a hukmani hukmul jawadi. Nah ya terpikir hukmul abdali al-ahwati. Ini orangnya. Kalau jahidu yukal hukmu syari'a wal abdali al-ahwati yukal hukmul wara'i. Bahuma ma'atama yudhima wahidun majidah. Walaupun zahirnya balaidin tapi pokoknya satu jua yaitu agama jua. Agama jua nih tuh. Kan ya keluar pada agama apa? Paham dari karasidan lah, tapi gue pulanglah. Nini tadi, kan tadi, nah abjad min abdet istim. Aku nak bertakon lagi jani. Kadang-kadang jani ya, tanya menang keset, pada nang longgar ya jani. Ah, bagi orang yang sudah biasa. Kita nih kalau sudah biasa guring kada, sudah biasa kada terguring malam kada jadi apa. Model duduk ini lah sudah terbiasa duduk kada apa. Coba mun belum biasa duduk diam tuh panuhan. Sembahyang aja tahun orang sudah biasa kan nyaman banar nah sembahyang lezat. Mun kada terbiasa bepanuhan sembahyang itu. Mahara akan kalau tersumbalit lah. Kalau pinat terseruduk lah. Kalau kopiah lah gugur. Jadi sambil sembahyang temeseke ke kopiahnya, balik tapi bisa. Ini karena menyambati pang lah. Kita kalau jurang menyambati jurang kita. Apabila sudah terbiasa itu nyaman aja. Walaupun sempit tapi sudah biasa, nyaman aja jadinya. Umbah orang nang hundur tadi. Ngalih kalau kan menghilangkan goplah itu ngalih ya nang ini samanya anginnya kan zulmah kalau ini mengganggu kalau ini akhirnya ngalih kalau ini simbah ngalih tapi munnya sudah orang sudah patuh ngalih itu si ngalih itu lawan inya kadang-kadang ngalih lagi ya sudah patuh kan jadi biasa loh ini sudah. Jadi badihi, ujar orang bahasa sesuatu badihi, ujar bahasa orang wahinita sudah jadi terasi, apa tradisi, ya terasi itu acar lah, nah ya berneta anda akan bisa sudah jadi tradisi, ya itu badihi, tobiat, ujar orang luar yang stand, bisa jual juga situ sedikit. Pedokoh bisa jual, LSU bisa jual. Nih, from to bisa jual, pencaharat banget. Walhasil yang tadi nyatakan itu aja. Ada jua nang 478. 7 sakit. Mbak di rumah aja sakit tuh, di rumah aja lah. Nah, pakai sama lihat matahari macam-macam pian. Hah? Banyak pina asa singkal-singkal nih awak nih. Ya di bawah baru unjuk-unjuk ya, mintu aja. Tetapi ada yang baraga olah. Misalnya uyupang apang banyak keluar pada rumah. Uja arwah guru seman komplek. Apabila keluar pada rumah, syariat mereng. Syariat mereng. Jasidin syariat mereng. Uja arwah kai, sepupu kai ulun. Ulun ada bisnis kai, aja dumanap. Sepupu dua kali lon jasidin. Yaitu arwah Tunji Yasim, pengulu Tuha di Kalayan. Udah kali ini, pengulu Tuha. Ulun belang situ. Dilajari sidin amal marifat itu amal marifat belajar sidin sekali aja pasti belajar itu. Jadi aku cuai aja sidin datang dibawanya Sindro Rahman ke Jakarta, hanya datang naik kembelang di sidin. Nah apa kabar kaya kau Yuhan, kenapa nah sakit mata di sidin? Aku di Jakarta sakit mata berdebu syariatnya. Aduh jangan di komplek nih apabila keluar pada rumah mereng syariat. Mbak kita melihat pintu tulang pada nagur macam apa, ayo macam apa pian kita, ayo anak saruan ke dalam pagar bakulotok itu nah di sini batang, di sini batang, dua batang, sini batang paha, sini batang paha, macam apa pian? Iya, ajar kayak ujar kayak matnor, nyaman banar, jasidin ano mamader di jukung, sidin mamader di jukung, jasidin bawa masuk ke jukung tu nah. Kecuali sampai sampai kayak jorok sampai, mulai dari pagar ke batang masjid sini, nyaman mamader mamader, pun kita. Kenapa? Ujah Habib Alwi kada dilihati mubazir. Dilihat ya. Cara ramian aja, pangsini pada ramian aja. Ah, jadi munnya syariatnya kada bujur, pas kada pemimpi pada fatrah sudah kembali kepada kada asal. Apalagi melihat ru'yatannya, walaupun dengan ilmiah sudah melihat. Melihat kepada Rasulullah dengan ilmu, tapi dengan dauk belum. Apa sebab? Nih halangannya syariat belum betul. Itu hanya ilmunya kan. Jadi kita tuh kawa, nah ini pang kesalahan kau. Kada ada lain, kang mesti taubat juga kembali kepada orang bujur. Kembali kepada nang bujur juga, nang kaya apa nang bujur tadi, boleh kan nang bujur habis ya, itu aja sudah. Maka umur berjalan terusnya, siang malam umur kita dimakan tikus hirang dan tikus putih. Tikus putih siang, tikus hirang malam. Di putihnya pagat akar manahnya mendagui rabah. Nah pajar tadi ujarnya, itu membacakan Quran tadi, nah pajar tadi. Hah? Nah pajar tadi, Quran itu kenapa jah? La istakhiruna sa'atan kenapa jah? Ada kalau itu tadi? Di kuli umatin ajal.